Ya, nah kita lanjutkan murojaah kita masih pada bab al-idhafah. Ya. Sampai pada ucapan beliau, "Au billadzi lahu dhifatani ka Zaidun ad-dharibu ra'sil jani." Raqiyah di i'rab. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah taala. "Au billadzi lahu dhifatani ka Zaidun ad-dharibu ra'sil jani." Aw harfu hattin billadhi jarur wa majur wa ma'tufun ala wa ma'tufun bisani fi bait sabiq allahu jarur wa majur muta'alliq bi udifa udifa fi al-madi mabniun lil majhul mabniun ala fathi fi ma la ma'ala min al-i'rab wa thani na'ibul fa'il li udif kaf harfu jar jarur wa majur muta'alliq bi khabar mahdhuf takdiruhu dhalika. Jumlah udifasani silah lama lam min al-irab. Dari Zaidun mubtada daribu khabar wa mudaf ra'si mudafun ilaih wa mudaf jani mudafun ilaih. Atau alif lam yang didafahkan kepada yang kedua, alif lam yang didafahkan kepada isim yang kedua seperti Zaidun daribu ra'sil jani. Al bisa masuk kepada mudah dan mudah filaih apabila mudah filaihnya mahdoh. Oh, gairu mahdoh. Dengan syarat agar mudah filaihnya dimasukkan alif dan lam. Alif dan lam. Al al ja di syar. Atau diidhafkan kepada mudafun ilaih seperti Zaidun daribu ra'sil jani. Dan apabila tidak aw billadzi lahu dhifatani ka Zaidun ad-dharibu ra'sil jani, ini kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang bolehnya alif lam masuk pada mudhaf, yaitu khususnya pada apa? Mudhafah lafdhiyah. Dan itu pun terjadi dengan syarat, ya, syaratnya yang pertama ataupun terjadi di tiga tempat. Yang pertama, apabila mudhaf ilaihnya atau isim yang keduanya bergandengan dengan al, seperti al-jadi asy'ari. Ya. Dan yang kedua, disambung al-nya dengan isim yang mudhaf ilaihi itu disandarkan padanya. Ya. Al-nya masuk pada isim yang mudhaf ilaihi disandarkan padanya. Seperti apa? Zaidun ad-dharibu ra'sil jani. Ad-dharib mudhaf dimasuki al. Boleh. Kenapa? Karena mudhaf ilaihnya ra's didhafahkan kepada yang beral al-jani. Dan di sana ada tempat yang ketiga. Ya, belum disebutkan. Itu apa ketiga? Mudhaf ilaihnya didhafahkan kepada apa? Dhamir yang beral. Ataupun ketiga mudhafnya didhafahkan kepada dhamir yang beral. Ya, mudhaf ilaihnya kembali kepada yang beral. Hanya kun al-mudhafu ilaihi mudhafan li dhamir ma fihi al. Ya, agar mudhaf ilaihnya disandarkan kepada dhamir yang kembalinya kepada isim yang beral. Apa contohnya, Bang Aki? Hafal enggak? Enggak hafal. Masih hafal sayangnya. Al-wuddu antil mustahiqqatu safihi. Al-wudu antil mustahiqqatu safihi. Di sini mudhafnya beral al-mustahiqqatu. Boleh, kenapa? Ya. karena mudhaf ilaihnya sofwi diidhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada isim yang beral, sofwihi kembali kepada al-wud. Coba kayak kiri lagi, apa saja boleh alif lam masuk ke mudhaf. Tiga tempat tadi. Alif lam masuk kepada mudhaf ada pada tiga tempat. Yang pertama apabila mudhaf ilaihnya bersambung dengan al, contoh al-ja'di syar. Yang kedua mudhaf ilaihnya bersambung dengan al yang diidhafkan kepada mudhaf. Al beral. Contoh Zaidun Daribu Rasul Jani. Dan yang ketiga di mudhaf ilaihnya bergandengan dengan domir yang kembali kepada domir. Yang ketiga mudhaf ilaihnya adalah domir yang kembali kepada yang ketiga adalah mudhaf ilaihnya ya disandarkan kepada domir yang kembali kepada isim yang beral. Al boleh masuk pada idhofah lafziyah di tiga tempat. Yang pertama ketika apa? Mudhaf ilaihnya beral. Yang kedua ketika isim yang mudhaf ilaih disandarkan padanya beral. Kemudian yang ketiga ketika mudhaf ilaihnya disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada isim yang beral. Ya, kemudian wa kaunuha fil wasf kafin in waqa' musannan wa jam'an sabilahu tabaa fi i'rab. Ya, kemudian jelaskan maknanya. Ya, setelah itu ada pertanyaan ya. Wa kaunuha fil wasf kafin in waqa' musannan aw jam'an sabilahu tabaa. Wa al ibtida'iyyah kaunu mubtada' marfu' ala ma turafi dhamma tuzahiratu ala ghairihi wa huwa mudhaf. Alha dumirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Walha min idhafatil masdar ila ismiha. Fil wasfi jar majrur mutalik bimahdhuf khobar al kaun an nakis. Kafin fi'lun mat kafin khobar mubtada kaun khobar dari al-kaun an-nakis kaun mubtada kafin khobar mubtada in syartiyah waqa fi'lun mat wa fa'iluhu wa fihi dhamirun mustatir fi jawazan takdiru huwa ya'ud ila mudhaf wa huwa fa'il yaudil mudhaf fa'il fi wa kaunuha ha. Kembali kepada mudhaf yang wa kaunuha ilal mudhaf yang jatuh sebagai fa'il. Musannan hal min waqa'a sabiq au atifah jam'an ma'tuf ala musanna sabilahu maf'ulun muqaddam wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasil mabni ala dam fi mahalli jarrin mudhafun ilaih ittaba fi'lun mat wal fa'il dhamir wal fa'il dhamir mustatir fi jawazan takdiru huwa yaud ala qawlihi jam'an wal jumlah fi mahalli nasbin sifat li jama' dan datangnya mudhaf yang beral sebagai sifat cukup apabila mudhaf datang dalam keadaan musanna atau jamak, ikutilah jalan musanna atau jamak yang mengikuti jalan musanna. In waqa bisa dibaca dengan an dengan datangnya sebagai an masdariyah. An waqa an wa ma ba'daha fi ta'wil al-masdar sebagai fa'il kafin atau Fi mahali nasbin ala iskotila mita'lil. Bagaimana perkataan Makudi? Lain wakok. Dan datangnya mudhaf yang beralif lam sebagai sifat apabila datang sebagai musanna atau jamak yang mengikuti jalan musanna, yaitu batasan musanna, jatuh sebagai jamak mudzakkar salim, seperti perkataanmu hadzani dhariba zaidin wa haula'i dhoribu zaidin, maka dihapus nunnya karena jatuh sebagai dhofa. Wakaunuha hak mari mana? Wakaunuha haknya mari mana? Wakaunuha fil wasfi kafin in waqa'. Hak mari mana? Tadi antum? Fa'il. Al kan pembahasan lagi tentang al. Wakaunu al, jadi keberadaan al fil wasfi pada wasf kafin itu mencukupi. Jadi adanya al pada wasf mencukupi. Tidak membutuhkan apa? Syarat. Seperti yang disebutkan pada tiga tempat tadi ya. Harus ada alnya pada mudhaf ilaihnya atau isim yang mudhaf ilaih disandarkan padanya. Tidak. Wa kaunuha fil wasfi kafin. Keberadaan al yang ada pada wasf itu mencukupi. Kapan in waqa'a musannan. Ya. Apabila wasfnya apa? Jatuh dalam keadaan apa? Musanna. Ataupun jamak yang jamaknya mengikuti jalannya apa? Musanna. Itu jamak apa? Mudzakkar salim. Ya. Jadi yang dibutuhkan dari syarat-syarat yang disebutkan itu pada apa? Isim yang apa? Hah? Isim yang mufrad ya. Ataupun jamak taksir. Ya, itu dibutuhkan persyaratan tadi, yaitu agar ada alnya pada mudhaf ilaihnya atau isim yang mudhaf ilaih disandarkan padanya. Adapun kalau wasofnya adalah apa? Musanna atau jamak atau mulhaq dengan keduanya, maka tidak dipersyaratkan adanya al pada mudhaf ilaih atau isim yang mudhaf ilaih disandarkan padanya. Paham ini ya? Mar. Ya, wa kaunu al. Adanya al pada wasof. Ya, itu mencukupi. Tidak butuh atau tidak perlu lagi yang ditambahkan pada mudhaf ilainya al. Ya. Syaratnya tadi in waqa' musannan. Jika wasofnya datang dalam keadaan musanna atau jamak yang mengikuti jalannya musanna. In waqa' bisa dibaca an waqa'. Ya. Kebanyakan an waqa'. Ya. Bagaimana i'rabnya kalau an waqa'? Kalau in waqa' jelas ya in syartiyah jazimah. Waqa' sebagai apa? Fi'lu syarat. Karena mahalnya jazm. Ya, syaratnya apa? Mahdhuf berarti ya. Apa takdirnya? Waqa'unuha fil wasfi kafin in waqa'a. Waqa'unuha in waqa' musannan au jam'an. Berarti apa? Faqa'unuha fil wasfi kafin. Gitu. Adapun kalau dibaca an waqa', maka an waqa' an masariyah dengan setelahnya ditakwil menjadi masar pada mahalnya rafa' sebagai fa'il dari kafin. Ya, sebagai fa'il dari apa? Kafin. Kemudian khabarnya mana? Atau ya. Hisi yang kedua ya, hisi yang kedua an waqa' dijadikan sebagai mubtada tsani kafin khabarnya. Terus khabarnya kaunuha mana? Yaitu jumlah mubtada wal khabar, jumlah mubtada yang kedua dengan khabarnya, khabar bagi kaun. Ya. Boleh juga pada maudhi'nya, pada mahalnya nasab in an waqa', boleh pada maudhi'nya nasab apa? Nasab dengan menggugurkan lam ta'lil. Ya. Ya, takdirnya apa? Wujudu al fil wasfi kafin li wuqu'i musannan aw majmu'an ya ala hidah ya. Paham ini ya? bahasanya wa kaunuha fil wasfi kafin in waqa musannan aw jam'an sabilahu taba, adanya al pada wasf itu mencukupi dengan syarat wasfnya musanna atau jama', tidak butuh lagi persyaratan yang telah disebutkan, yaitu adanya al pada mudhaf ataupun apa pada mudhaf ilaih, adanya al pada mudhaf ilaih ataupun isim yang mudhaf ilaih disandarkan padanya. Kemudian yang setelahnya wala yudhaf ismun lima bihi ittahad ma'nan wa awwil muhiman idza warad. Wala yudhaf ismun lima bihi ittahad ma'nan wa awwil muhiman idza warad. La harf nafiyah. Yudhaf fi al-mudhari majhul. Ism naibul fa'il yudhaf. Lima jar wa majrur muta'alliq bi yudhaf bihi jar wa majrur muta'alliq bi ittahada. Mausulah. Bi ittahada. Ittahada. Bihi jar wa majrur muta'alliq bi ittahada. Fi al-mad wa fi ittahada fi al-mad wa fa'ilu dhamir mustatirun fi taqdiru huwa ya'udu ila ma'al mausulah. Ma'nan ila ma. Ma'nan mansub ala nasil khafid aw ala tamyiz. Wa awil fil amr mabniun ala sukun wa fa'il dhamir mustatirun fi taqdiru anta. Muhiman maf'ul bihi li awil. Idza dhurf zaman lil mustaqbal warada fi'il mad wa fa'il dhamir mustatirun fi taqdiru wa ya'udu ala muhim. Wal jumlah fi mahalli jarin bi idhafati idza ilaiha. Dan isim tidak bisa diidhafahkan apabila maknanya secara makna sama. Apabila datang isim tidak boleh diidhafahkan apabila isim tidak boleh diidhafahkan pada isim lain apabila secara makna sama. Apabila datang yang berkesan yang terkesan seperti itu maka takwilkanlah. Mudhaf dikhususkan dengan mudhaf ilaih, dan begitu pula mudhaf dimakrifatkan dengan mudhaf ilaih. Keberadaan mudhaf harus diidhafahkan dengan yang berbeda dengan mudhaf secara makna. Berbeda maknanya dengan mudhaf ilaih. Sesuatu tidak bisa makrifah dengan sendirinya. Dan tidak bisa diidhafahkan isim kepada isim yang lain yang sama maknanya, seperti sinonim atau sinonim atau sifat dengan mausufnya. Contoh, maka tidak boleh dikatakan komhuburin, dan tidak boleh dikatakan pula rojulun qaimin, rojulu qaimin. Adapun yang terkesan seperti itu maka ditakwil, seperti perkataan mereka Saidu Kurzin. Said ditakwil dengan musamma. Kemudian Kurzin ditakwil dengan isim. Seakan-akan dikatakan ja'ani musamma Kurzin. Yakni ja'ani musamma hadal isim. Maka dari itulah ditakwil apa-apa yang menyerupai mutarodif itu. Seperti idhafatul mausuf ila sifati. Penyandaran yang disifati kepada sifatnya. Maka apabila datang seperti itu ditakwil dengan menghapus mudhaf ilaih yang disifati. Seperti contoh habbatul hamqa salat dan wasalatul ula. Asalnya adalah habbatul baqlatil hamqa wasalatu saatil ula. Maka hamqa di sini adalah sifat bagi baklah, bukan sifat untuk habbah. Begitu pula ula adalah sifat untuk sah, bukan untuk sholat. Kemudian dihapus mudhaf ilaihnya, maka sifat tersebut menduduki mudhaf ilaih yang dihapus tersebut. Al-Basriun tidak membolehkannya, namun Kufiun membolehkannya. Dengan syarat idhofahnya idhofah lafziyah. Karena datang ayat Allah dan simak sama. Contoh ayat Allah, inna hadza lahuwal haqqul yaqin. Begitu alasan pada kias, karena bolehnya mengatakan sesuatu kepada dirinya sendiri, kepada sesuatu tersebut, dengan syarat berbeda lafadznya. Adapun Basrah, Al-Basriyun tidak membolehkannya secara mutlak. Wala yudhafu ismun lima bihi ittahad ma'nan wa awil muhiman idza warad. Tidak boleh satu isim diidhafahkan kepada isim lain yang dengan isim lain ini isim tersebut mudhaf ittahad satu ma'nan, yakni maknanya. Wa awil muhiman idza warad, ta'willah yang mengesankan hal itu apabila itu datang. Ya, tidak boleh satu isim diidhafahkan kepada isim lain yang maknanya sama. Kalau datang yang seperti itu wajib ditakwil. Ya. Ini mazhab siapa? Al-Basriyun. Adapun mazhabnya orang Kufah bagaimana? Ya boleh. Untuk diidhafahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Hanya saja ada syaratnya. Ya. Apa syaratnya? Yang penting apa? Lafadz mudhaf dan lafadz mudhaf ilainya apa? Berbeda. Berbeda meskipun maknanya sama tidak mengapa. Mereka bawakan ya syawahidnya. Ya. Dari as-sama' diantaranya wala darul akhirah inna hadza lahu haqqul yaqin. Ya. Juga membawakan dalil yang sifatnya qiyas. Ya. Itu apa? Bahasanya orang Arab membolehkan mengatofkan sesuatu kepada dirinya dengan syarat berbeda apa? Lafadznya. Seperti ucapan mereka apa? Walqa qawlaha kadiban mayna. Kadiban mayna maknanya katanya sama. Adapun orang Basrah tidak membolehkan idhafahnya sesuatu kepada yang sesinonim dengannya, ataupun idhafahnya apa? Mausuf kepada sifatnya. Karena idhafah mausuf kepada sifatnya ataupun idhafah mutaradifain ini idhafah sesuatu pada dirinya. Ya. Ini katanya tidak boleh. Karena sesuatu tidak bisa menjadi terkhususkan ataupun menjadi ma'rifah dengan dirinya. Ya, kalau didapati yang seperti itu, maka indal basriin wajib ditakwil. Bagaimana cara menakwilnya? Kalau idhafahnya adalah idhafah al-mutaradifain, dua isim yang satu maknanya, maka yang pertama dialah takwil dengan apa? Hah? Musamma. Yang kedua ditakwil dengan apa? Isim. Sa'id kurzin, maksudnya musamma kurzin, orang yang dinamai dengan kurz. Adapun kalau idhafahnya idhafah apa? Mausuf kepada sifatnya, maka takwilannya bagaimana? Takwilannya adalah apa? Dengan membuang mudhaf ilaih. Yang aslinya mudhaf ilaih inilah sesuatu yang disifati. Ya. Salatul ula. Di sini kan ada kesannya apa? Idhaf apa? Mausuf ila sifati. Salat sesuatu yang disifati. Al-ula sifatnya. Ya. karena mereka orang Basrah tidak memperbolehkan, maka mereka menakwil ketika datang yang seperti ini. Ini benar, kalam ini benar sahih, cuma ditakwil. Ya. Kalau orang-orang Kufah membolehkan salatul ula tanpa penakwilan. Ya, idhaf apa? Mausuf ila sifati. Adapun mereka orang Basrah menakwilnya. Ya, tidak boleh. Ya, di situ salat dikatakan apa? Sebagai mausufnya al-ula sifatnya. Ya, hakikatnya kata mereka al-ula itu sifat bukan dari sholah. Ya, tapi sifat dari mausuf yang dibuang. Ya, takdirnya apa? Sholatu as-sa'ati al-ula. Sholat di saat, di waktu yang pertama. Ya itu. Maka dibuang di situ as-sa'ah. Maka bertemulah mudhaf sholat dengan al-ula. Yang merupakan sifat dari yang mahdhuf itu. Ya, insyaallah ini bisa kan? Amin ya. Wala yudhafu ismun lima bi tahad ma'nan wa awil muhiman idza warad. Adapun kalau antum pilih mazhabnya orang Kufah lebih luas. Ya, lebih mudah. I'rabnya juga. Ya, tadi sudah dijelaskan, cuma tinggal disempurnakan lagi ya dan i'rabnya. Idza apa? Taraf lima istiqbala min az-zaman wa fihi ma'na syarat ya. Atau ditambahkan dia apa barf barfu zaman ghairu jazim, tidak menjazmkan. Mana di sini jawab syaratnya? Idza warad fa awwil itu ya. Kalau datang ta'wil lah. Kemudian yang selanjutnya. Wa rubbama aksara thanin awwala ta'nisan in kana li hazzin muhala. Wa rubbama aksara thanin awwala ta'nisan in kana li hazzin muhala. Al wawu harfu 'athfin rubbama fasujalin ma kafa. Harfu ta'lilin wa jarrin shabih bi zaid wa ma kafa. Aksara thanin أكسب فعل مبني على الفتح ثان فاعل مرفوع ولا مترفع ضمة مقدرة على الياء مهذوفة من أمذوريا أثقل أول مفعول به منصوب وعلامة نسبه مفعول به أول منصوب وعلامة نسبه الفتح الظهر آخره تأنيثا مفعول بثان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظهر آخره إن كان إن حرف جزم حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره ويعود إلى أول لحذف مهلا لحذف جار ومجرور متعلق بمهل آتي مهلا خبر كان منصوب هو علامة نسبه الفتح الظاهر على آخره وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما سبق من الكلام. فربما أكسب ثين أولا makna al-bait dan terkadang yang kedua yakni mudhaf ilaih memberikan atau menghasilkan muannas bagi yang pertama yakni bagi mudhaf, yang itu terjadi ketika mudhafnya bisa dibuang atau dengan syarat mudhafnya bisa dibuang. Contohnya seperti ucapan engkau qadi'at ba'du asabi'i, di sini ala ba'd walaupun dia muzakkar akan tapi mudhaf ilaihnya muannas, maka bisa maka fi'ilnya diberi tanda ta'nis karena sebab idhafahnya ba'd kepada yang muannas dengan syarat bahwasanya pada syarat ini qadi'at ba'du asabihi terpenuhi syaratnya, yaitu ba'd didhafakan kepada mu'annas dan bisa dihilangkan ba'dnya. Kemudian posisi asabi'i diganti dengan dikatakan quti'at asabi'uhu. Dan seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Kullu nafsin di sini walaupun kull lafadznya muzakkar tetapi fi'ilnya dimuannafkan karena didhafakan kull kepada nafs yang mana nafs muannas. Contoh lain ucapan penyair, masyaina kama tazat rimahun tasaffahat aliyah marur riyahin nawasimi. Syahidnya marur riyahi. Di sini maru lafanya muzakkar kan tapi fiilnya dimuannaskan karena maru di tasaffahat, karena maru didhafahkan kepada riyah yang mana riyah dia lafadznya muannas karena jamak taksir. Dan terkadang pula mudhaf ilaih bisa membuat mudhaf menjadi muzakkar seperti dengan syarat yang telah lewat, jika mudhafnya bisa dibuang dan mudhaf ilaihnya bisa menduduki tempatnya. Seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Di sini rahmat walaupun lafaznya muannas kan tapi qarib muzakkar karena bisa mudhaf ilaih menduduki tempat rahmat. Kalau mudhaf ilaihnya tidak cocok untuk dibuang dan mudhaf ilaih kalau mudhafnya tidak bisa dibuang dan mudhaf ilaihnya tidak bisa menduduki tempatnya mudhaf maka tidak boleh dibuang. Seperti contoh ucapanmu, ja'a ghulamu hindin. Tidak boleh dikatakan dalam keadaan kau melihatkan yang datang adalah ghulamnya ja'a hindun. Jelas ya. Jelas ya. Wa rubba maksaba thanin awwala. Thanithan in kana li hadhin muhala. Rubba harfu syarin wa taqlilin syabih bis zaid dan ma'nya kafah. Oleh karenanya di atas lafaz, di atas lafaznya ya fi'il hilang khususnya kepada isim dengan masuknya ma' ini. Terkadang isim yang kedua yaitu mudhaf ilaih aksaba menghasilkan awwala untuk isim yang pertama mudhaf ta'nitsa ta'nits. Jadi mudhafnya yang lafaznya apa? Muzakkar dengan sebab dia didhafahkan kepada mudhaf ilaih muannas maka dia dihukumi muannas. Ya. Tapi ada syaratnya, tidak mutlak. In kana li hadzin muhala. Apabila mudhafnya isim yang pertamanya bisa dibuang. Kalau dibuang tidak rusak maknanya. Qutiat ba'du asabi'i, qutiat asabi'u. Tidak rusak kan maknanya meskipun ya tentunya beda ya makna qutiat ba'du asabi'i dengan qutiat asabi'u. Tapi kan tidak rusak maknanya. Ya. Dan kadang dihasilkan sebaliknya. Ya. Mudhaf ilaihnya mudhakar, mudhafnya mu'annas, dihasilkan di situ apa? Mudhakar. Ya. Kalau syarat ini hilang, yakni tidak bisa apa? Isim yang pertamanya dibuang, ya rusak maknanya, rusak maksudnya, maka tidak dihukumi isim yang pertama dengan ta'nits. Ya. Kharajat, ya, tidak boleh dikatakan kharajat ghulamu hindin. Kharajat ghulamu hindin. Di sini ghulam didhafahkan kepada mu'annas hind, tapi tidak menghasilkan apa? Ta'nits. Ya, kenapa? Kenapa? Ya, karena kalau dibuang ghulamnya ya maknanya rusak. Yang engkau inginkan dari ucapan kharajat ghulamu hindin yang keluar siapa? Bodanya hind. Tapi kalau dibuang kharajat hindun, ya yang keluar hindun yang dipahami. Ya. Kemudian wa ba'du asma'i yudhafu abada wa ba'du dha qad yati lafzan mufrada. قال الناظم رحمه الله تعالى وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد جاءت لفظا مفردا وبعض مبتدأ مرفوع ولام طرفه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف. الأسماء مضاف إليه مجرور ولام ضجر القصرة ظاهرة على آخره. يضاف فعل مضارع مرفوع ولامة رفع ضمة ظاهرة على آخره ونائب الفاعل مرفوع ونائب الفاعل ضمير مستتر به جوازا تبدله هو يعود إلى الأسماء يعود إلى بعض وجملة فعلية من الفعل ونائب الفاعل خبر أبدا ظرف زمان منصوب علامة تدرس به القصرة الفتحة ظاهرة على آخره وبعد ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعد مبتدا مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف ذا اسم إشارة مضاف إليه قد حرف تحقيق يأتي فعل مضارع مرفوع علامة رفع قد حرف تقليل يأتي في المضارع وحذف لام لضرورة وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى بعض لفظا تمييز منصوب على ما تنص به الفتح دار آخره مفردا حال من ضمير مستتر في يأتي منصوب على ما تنص به الفتح دار آخره ويجوز أيضا يعرب لفظا بحال منصوب علامة تنصيب فاتحة آخره مفردا نعت للفظ معنى البيت dan sebagian isim-isim diidhofahkan selama-lamanya dan sebagian isim-isim juga terkadang datang dalam keadaan lafaz yang mufrad yakni tidak ada mudhaf ilaih terputus dari mudhaf ilaih langsung. Dan perlu diketahui bahwasanya al-ghalib kebanyakan dari mudhaf isim atau isim itu bisa diidhofahkan atau dan juga bisa diputus dari mudhaf ilaih seperti gulam dan thawb. Dan di antaranya ada yang dilarang diidhofahkan seperti al-mudmarat, al-isyarat, isim isyarah atau mausul kecuali ai karena ai lemah dalam menyerupai huruf karena butuhnya dia sangat butuhnya dia dengan untuk menjelaskan al muradu minha dari maksud darinya. Dan dalam bait ini disebutkan yang wajib diidhafahkan itu diidhafahkan yang wajib diidhofahkan kepada mufrad itu ada dua, yakni yang diidhofahkan kepada lafzon duna maknan itu ada dua. Apa yang pertama, apa yang wajib di, apa yang boleh diputus dari mudhaf ilaih secara lafadznya, contohnya kullu wa ba'du wa ai. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu fi falaki yasbahun wa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Wa ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Dan yang kedua yang dia juga yang tadi kullu wa ba'd wa ai bisa masuk pada mudhaf. Dan dua yang wajib juga yang difahkan baik lafaznya maupun maknanya ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa yang didofahkan kepada zahir maupun mudmar seperti kila, kilta, inda, nahu, siwa, kusara. Dan yang kedua yang didofahkan kepada zahirnya saja, isim zahirnya saja seperti ula, waulatu, wadhi, wadat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu ulu quwwatin waulatul ahmal wadatu wadata bahjah. Yang ketiga, macam ketiga yang diufahkan secara lafzon wa maknan itu yang dia khusus dengan domir, yang khusus dengan domir. Dan ini ada dua, apa yang bisa masuk domir seluruhnya, bisa mudomir muqatab, mutakallim atau ghaib. Contohnya lafaz wahdah, firman Allah Subhanahu wa taala, idza du'iya Allah wahdah wahdahu. Dan ucapan syair, wa kunta idza kunta ilahi wahdaka. Dan kedua, apa yang dikhusus dengan domir mukhatab saja, dan dia adalah masdar yang musanna lafadznya dan maknanya at-takrar. Jangan dia jelaskan pada bait setelahnya. Wa ba'du al-asma' yudaf wa bada wa ba'du dha qad ya'ti lafdhan mufrada. Jelas ini ya maknanya, wa ba'du al-asma' sebagian isim, sebagian tidak seluruhnya. Yudafu abada, selalu diidhafahkan, melazimi idhafah. Wa ba'du dha, dan sebagian ini, yakni sebagian isim yang melazimi idhafah, qad ya'ti lafdhan mufrada, kadang ya, ya'ti lafdhan mufrada, lafaznya datang sendirian. Idhafahnya apa? Secara makna saja. Ya. Di sini mengisyaratkan kepada apa? Dua macam idhafah ya. Yaitu apa yang pertama? Isim yang menetap idhafah lafdhan wa ma'nan. Dan yang kedua, idhafah ataupun isim yang menetap idhafah apa? Ma'nan duna lafdhin. Itu yang diambil faedah dari ucapan an-nadhim di sini. Sebagian isim selalu diidhafahkan. Wa ba'dan, sebagian isim yang selalu diidhafahkan ini qad ya'ti lafdhan mufrada, kadang lafadznya datang dalam bahasa sendirian. Ya, berarti sebagian yang lainnya lafdhan wa ma'nan, yang sebagainya makna dalam hal idhafahnya. Adapun macam yang pertama yang dia melazimi idhafah lafdhan wa ma'nan, maka bagaimana? Tidak boleh dia disendirikan. Harus dia diidhafahkan. Harus dia diidhafahkan. Seperti apa? Inda, lada, siwa dan yang lainnya. Ini tidak boleh disendirikan. Yang kedua, apa yang dia melazimi idhafah ma'nan. Itu yang wajib, yang lazim maknanya. Adapun lafadznya tidak wajib. Tidak mesti. Itu kulun, ba'd dan ay. Ya. Makanya kita sering dapati kulun sendirian. Kulun ilaina raji'un. Tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Demikian pula ayun. Ya. Kemudian tadi disebutkan juga tentang isim-isim yang melazimi idhafah. Ya. Khususnya kepada mudhaf ilaih yang mufrad. Itu ada berapa? Macam tiga. Ya. Isim-isim yang melazimi idhafah kepada isim mufrad ada tiga macam. Ya. Isim-isim yang melazimi idhafah kepada mufrad lafdhan wa ma'nan. Ini berarti penjelasan yang pertama ya. Isim yang melazimi idhafah lafdhan wa ma'nan ada tiga macam. Yang pertama, isim yang dia disidhafahkan kepada isim dhahir dan dhamir. Seperti tadi sebutkan, kila dan kilta. Kemudian yang kedua, isim yang dia dikhususkan idhafahnya kepada isim dhahir. Ula, ulat, zi, dhat, dan yang lainnya. Ya. Kemudian, apa yang dia dikhususkan untuk apa? Dhamir. Yang ketiga itu, isim yang melazimi idhafah kepada dhamir. Dan itu ada dua macam. Yang pertama, isim yang idhafahnya kepada semua dhamir. Maksudnya, dhamir apa? Isim mutakallim, mukhatab, ataupun ghaibah. Itu wahda. Wahdi, wahdak, ya. Kemudian apa? Wahdahu. Dan yang kedua, isim yang dia melazimi kepada dhamir, tapi tidak semua dhamir, khusus dhamir apa? Mukhatab. Itu semua apa? Masdar-masdar musanna lafadznya, tapi maknanya takfir, untuk takrar, pengulangan lebih dari dua. Ya. Ini coba saya pahami ya. Wa ba'du al-asma'i yudhafu abada wa ba'du dha qad ya'ti lafdhan mufrada. Ini pembahasannya tentang apa? Idhafah kepada isim yang mufrad. Ya, nanti idhafah kepada jumlah ada yang lain. Ya, saya ingat tentang ma'a. Ya. Ma'a itu melazimi idhafah enggak ma'a? Hah? Melazimi idhafah enggak ma'a? Ma'a melazimi idhafah apa sifatnya? Lafzan wa ma'nan atau ma'nan duna lafzin. Ma'a. Hah? Ya ma'nan duna lafzin. Karena kita dapati dia sendirian. Ya, jitu ana wa Muhammad ma'an. Tanpa apa? Mudhaf ilaih. Ya, sebelum dilanjut muraja dulu ya. Siapa? Bismillah, qala musannif rahimahullah ta'ala tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabara tansibuhu kasaydan umaka kana dalabata adhas wa amsa wa sara laisa zala bariha fati awan fakka wa hadil arba ahli shibi nafin li nafin wa mitu kana dama masmukan dima ka ati ma dumta musim mandirhama wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairu madin min hustum ila wa fi jami'iha tawasutul khabar ajis wa kullun sabqahu dama hadar kakana kada wa asa lakin nadir ghairu muda وغير مدين مثل قد أملا إن كان غير المدين منه سؤلا أفي جميعها تماسط الخبر أجج وكل سبقه دما خدر كذاك سبق خبر من فيها فجي بها مطوة لا طالية ومن أسبق خبر نجست في ود التمام ما براف يكتفي وما سواه ناكس ونكسفي فاتئا ليس زال دائما كفي ولا يلي العامل مأمول الخبر إلى إذا درفا أتى أو حرف جر ومتمر شان اسمان ننوي إن وقع مهيم مستبان أنهم تنا وقد تزار كان في حش كما كان أصح علم من تقدم ويحدفونها ويكون الخبر وبعد إن ولو كثيرا نزهر وبعد إن تعويد ما أنهر تكب كمثل أما أنت بار فاقترب ومن مدار إن لكان منجج تحدف النون ووحط الججن إعمالا ليس عؤمنا مدن إما أبقن في وترتب جكين وسبق حرف جار أو ظرف كما بأن تأمانيا أجاز العلماء ورفع مطف بلكن أبوبا من بعد منصوب بما زم حيث هل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد جر في النكرات أملت كي ليس لا وقد تالي لا توا عند الأمل أما للا في سوى حين أمل وحذف الرفع فسا والعكس قال ككان كاد وأسى لكن ندر غير مدار لهيد الخبر وكانوان بدون أن بعد أصل نجن كذا والأمر نجن كذا كه نجن كذا كه والأمر في أقيسا وكأسهار ولكن جو إلى خبر وأتمن بأن متصلا وأز مخلوقا أن مثلها روا بعد أوشك انتفاء النجرا ومثل كاد في الأصح كربا وترك عن معد شروء وجبا كأن سأل سائك يهد وطفك كاد جعلت وأخط وألك واستعمل مدارئا لأوشك وكاد لاغر وزاد مشركا بعد أسخلق أوشك قد جارد يغينا بأن يفعل أن ثاني من فكد وجرد أسامر فعمت مرى بها إدس من قبل قد ذكرا وجرد أسامر فعمت مرى بها إدس من قبل قد ذكرا والفتح والقصر أجس في السن من نحي أسيت وانطق الفتح جكين لإن أنا لكن كأن أكس مالكان من أمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابن ذيني وراعيد ترتيبا إلا في الذي قليت فيها أو هنا غير بدي والحمزة إن افتح لسد مصدري مصدها وفي سوى ذاك كسير فاكسر في الابتداء وفي بدء سلا وحيث إن ليمين ملا أو حكيت بالكون أو حالت محل حال كسرته وإن دل أمل وكسر من بعد فير أولك وباللام كألم إنه لدودك بعد إذا فجاءت أو قسمي للام بعده بواجه نومي معطل فالجزاء ودا يطايد في النحي خير القول إني أحمد ولا يرد الله ما قد نفيا ولا من الأفعال ما قرريا وقد يليها ما قد كال إن دال قد سما على الإذا مستحودا وتصحب الواسطة مأمول الخبر والفصل وسنحل قبل الخبر ووسو المدل مضاف وتصحب الواسطة مأمول الخبر والفصل وسنحل قبل الخبر ووسو المدل مضاف ووسو المدل مضاف Wawasu al-bidal hurufi muktilu Waqad yubak Wawasu ma bidal hurufi muktilu imala Wawasu al-bidal wawasu abidal hurufi muqtilu imalah wa qatubakul amalu wajaijun wajaijun wajah izun rafuka ma'tufan ala mansubi ina ba'da antas takmila wa ahlikat bi inna lakinna wa an min duni latawala alla waka'an wa khufat inna faqala al-amalu wa ta'zamun lama idama tuhmalu wa rubbama stigniya anha in bada manatikun aradahu mu'tamida wa al-fi'lu ilam yakun nasukhan falatul fihi ghaliban bi indin musala wa in yukhafaf wa in tukhafaf anna fasmuhasakan wal khawar ja'al jumlatan min bari'an wa in yakun fila wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a fal ahsanu faslu biqot awna finaw tamfisini law wa qalilun dikrunaw wa khufifat ka'anna aydan fanwi mansubuha wa sabitan aydan ru'i amala inna ja'al lila finakirah mufadatan da'at ka'aw mukarara fasib biha mudafan aw mudari'a wa ba'dada kala khabarut korrafi'a wa rakibil mufada fatihan kala hawla wa la quwata wa sanni ja'ala marfu'an aw mansuban aw murakkaba wa in rafa'ta awalan la tansiba wa mufradan na'tan lima benyiyin yali fataha abhin siban awira fa'ta'dili wa ghayra ma yali wa ghayra al-mufradi la tabadi wa sibhu awira faksidi wal asfu ilam tatakarrolah kumalahu bimali na'tidi fasintama wa atilam ahamzat istifhami ma tastahikku dunal istifhami wa sya'abida babi isqatul khabar idal muradu maksukutihi duhar insib bil fi'lil qalbi juz'ai ibtida'ani ro'a khala alimtu wa jadab dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad hajadar wa ja'allad katakab wa ja'ala allad kataka wa hatta alam wallati kasayyara aidan bihansi mubtadan wa khobara wa khussa bittaliki wa ilga imamin qablu wal amru habqat ujima kada ta'allam wali gairi madimin siwa huma ja'al kullama lahu zukin wa jawazil ilga ala fibtida wa midamira shani awla mabtada fi wajawajil ilgala fitida wan midamiru shani awalam ibtida fi muhimin ilgama taqaddama wal tuzimat ta'liku qabla nafima wa in wala lam ibtidain aw qasam qada wal istifhamu dalahun hatam la ilmi irfanin wa dhanni tu hama ta'diyatun li wahidil multazamah wa li ra'aru ya mimma li alima taliba maf'ulain min qablun tama wala tujiz huna bila dalili sukuta maf'ulaini aw maf'uli wa katadun nuja'al takulu in wali mustafhaman bihi wala nyamfasili digairi darfin aw kadarfin aw amal min ba'di mansubi wa imi ba'di mansubi bimazam haithuhal wa ba'dama walas wa imi ba'di fasolta yutamal wa imi ba'di di fasolta yutamal ila sarasatin ra'awa wa ujri ala qala qadan ni mutlaqa inda sulaiman nahu qul dal musyika ila salasatin ru'a wa ya, tadi ada tambahan faedah ya disebutkan oleh Syarif tadi tentang sisi yang kedua dari i'rabnya apa lafzan ya. Jadi yang pertama lafzan di i'rab sebagai tamyiz ya. Kemudian mufradan sebagai apa hal yang kedua tadi disebutkan lafzannya sebagai apa hal juga ya ditakwil berarti malfudhan. Mufradannya sifat dari lafzan. Kemudian yang berikutnya wa ba'du ma yudafu hatman imtana' ila'uhu isman zahiran haythu waqa'a wa ba'du ma yudafu hatman imtana' ila'uhu isman zahiran haythu waqa'a al-wawu ala hasma qamlah ba'du mubtada'un marfu'un wa rafi'a dhamma wa mudaf ma ismun mawsulun ismun mawsul al-wawu harfu 'athfin ba'du mubtada'un marfu' wa rafi'a dhamma wa mudaf ma ismun mawsulun mabni'u sukun fi mahalli jarrin mudafun ilayhi yudafu fi'lun مضارع مبني للمجهول ولم فاعل ضمير مسن فيه جوازا تقديره ويعود الى ما والجمله فعليه لا محل لها من الاعراب والجمله فعليه لا محل صله حتما مفعول مطلق لفعل محذوف hasman maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhuf wa taqdir wa ba'du ma yudafu idafatan hasman imtana'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathi wa sukina li ajli waqfi ila'uhu fa'ilun marfu' wa atrafihi ad-dhamma wa huwa mudhaf wal ha dhamirun musannun fihi jawazan tak wa wal ha dhamir muttasil bi ad-dhammi fi mahalli jar mudhaf ilayh wal jumatu min al-fi'l al-fa'il fi mahalli raf'in khabarun mubtada isman maf'ulun sani li ila wa dhahirun na'tan li qawlihi isman haitsu dharfun mutaliqun bimtana wa qa fi'lun madin mabniun al fathi wa fa'iluhu dhamirun musannun fihi jawazan taqduhu wa ya'udu ila ba'du ma yudaf wal jumlatul fi'liyah fi mahalli jarin mudhafun ilayh ana bait sebagian isim yang diidhofkan itu wajib hatman. Sebagian isim yang diidhofkan secara wajib tidak boleh datang setelahnya isim yang zahir ketika terjadi atau ketika jatuhnya isim yang wajib mudhof tadi. Dan contoh isim yang wajib idhofah akan tapi tidak boleh datang padanya isim yang zahir itu seperti wahda. Contohnya wahdaka dan juga labbay. Ka wahda labbay wa dawalai sa'day wa syada ila'u yadai li labbay. Kawahda jarun wa jarun mutaliqun bi mahdhufin khabar li mutara mahdhuf labbay wa dawal wa sa'day ma'tufat ala wahda bisqati harf atfin wa bisqati hurufil atfi wa harf atfin syadda fi'lun madin mabnun al fathi ila'u fa'il syadda marfu' adrafihi ad-dhammah wa mudhaf yaday kusida lafdhuhu mudhafun ilayh lilabbay jarun wajur mutaalliq bi ila ala annahu maf'ul tsani wa maf'ul awal mudhaf ilayh contoh isim yang wajib idhofah akan tapi tidak boleh datang pada isim yang zahir itu seperti contoh wahda yang bermana munfaridan. Wahda seringnya sebagai hal. Takwilnya munfaridan. Ada juga yang mirob sebagai maf'ul mutlak. Kemudian di antara isim yang wajib idhofah dan tidak boleh datang padanya isim yang zahir yaitu labbay. Dan makna labbay itu iqamatun ala ijabatik pada iqamah. Iqamatan ala ijabatika pada iqamatin. Kemudian dawalaik. Kalau masuk alal masdariyah masuk ala al-masdar ya bifi'in mahdhuf. Maful mutlak. Yang maksudnya amil mahdhuf. Ulab ala ulabi. Ulabi lab. Ulabi laka ilbabaini. Labbay dia dinasabkan sebagai maf'ul mutlak dengan amil mahdhuf. Takdirnya ulabbi ilbabain. Ulabbi laka ilbabain. Di sini bisa jadi labbay dihapus. Prosesnya yang pertama dihapus fi'ilnya jadi ilbabaini. Kemudian kemudian masternya diposisikan dengan sebagai posisi fi'il. Kemudian hamzahnya serta nunnya dihilangkan. Kemudian harokat pada ba dipindahkan ke lam. Maka jadilah lebay. Tadi asalnya apa? Sebagian ahli nahwu menyebutkan asalnya ulab bilaka ilbabaini. Kau bisa menjadi labbaik. Ya, prosesnya yang pertama dibuang apa? Fi'ilnya. Kemudian masdarnya ilbabaini diposisikan pada posisi apa pada tempatnya? Fi'il ini buang. Sehingga jadinya jadilah ilbabaini laka. Ilbabaini laka. Kemudian dibuang huruf-huruf tambahannya. Dan dibuang huruf jarnya yang masuk pada kaf itu. Ya, kemudian disandarkan kepada dhamir. Dibuang nunnya kan jadi labbaik ilbabain huruf-huruf tambahnya dibuang sehingga labbaik itu kalau dianggap bahwasanya asalnya apa dari alabba. Adapun kalau asalnya labba yang mananya alabba maka tidak ada pembuangan. Yang lain menakdirkan amil yang lain itu apa yang diambil dari maknanya bukan dari apa lafadznya. Kalau tadi kan amilnya dari lafadznya tapi yang lain seperti Al-Azhari menyebutkan amilnya bukan dari apa lafadznya tapi dari maknanya. Maka takdirnya apa? Usri'u. Iya. Usri'u atau ujibu. Ujibu ya. Ujibu. Ya. Kemudian dawalai. Jelaskan. Hasan. Bisa dawalai. Hasan. Kawah dalabai wa dawalai sa'day. وشل إلى يدي للبي الكف جارة وحدة مجرور والجر والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ محذوف لبي وتوالي سعدي معطوفات على وحد معطوفات على وحد وشل فعل ماض إلى فاعل مرفوع ومترفع الضمة الظاهرة على آخره وهو توالي في تيرب sebagai مفعول مطلق عملية mahdhuf atadawalu tadawulan maknanya adalah akhdan ba'da akhdin istamalu libayani untuk digunakan untuk menjelaskan bahwasanya yang tidak disebutkan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya termasuk masuk pada macam yang disebutkan sebelumnya contohnya sebagaimana dikatakan al-akhlaqul fadilatu kathiratun al-akhlaqul fadilatu kathiratun kasidqi wal-karami wa-syaja'ati wa-kala dawalaik demikian seterusnya. Sa'day ada berkemungkinan dari fi'il as-sa'ada, maka bermakna selalu menolong ataupun sa'ada. Sa'idu is'adan. Dan sa'ada tidak digunakan kecuali setelah labai, karena dia digunakan sebagai taukidnya, penekanan dari labai. Selalu siap menolong. Terus termasuk isim yang bermakna takror, bukan musanna. Irobnya labbay dawalai sa'day sama sebagai maful mutlak, amilnya mahdhuf. Ya, untuk meringkas, dan ini semua adalah bentukan mulhaq bil musanna, bukan apa? Musanna haqiqatan. Kenapa? Karena satu syarat dari musanna hilang, yaitu maknanya bukan dua tapi takrar, takfir. Labbaik dawalaik sa'dayk labbaik senantiasa aku menyambutmu, menyambut seruan dawalaik. Amilnya semuanya mahdhuf dan maknanya takfir, takrar, bukan dua kali saja. Senantiasa menyambutmu dawalaik dan seterusnya sa'daik, senantiasa siap menolong, membantu, dan sa'day tadi disebutkan senantiasa mengiringi labbaik, labbaik wa sa'day, karena dia didatangkan untuk mentaukid labbaik. Kalau labbaik tadi sebagian menakdirkan apa? Amilnya ulabi dari lafadznya. Tapi yang lain seperti Al-Azhari menakdirkan apa? Amilnya dari selain lafadznya. Itu apa? Wajibu. Ya. Adapun dawalai maknanya ataupun apa namanya amilnya atadawal. Kalau hananaik apa? Atahannan. Sa'daik apa? Usaidu. Atau yang lain sa'adu berarti ya. Sa'adu. Sudah lewat itu. Kemudian yang berikutnya wa syazza ila uyadai lilabbay. Wa syazza ila uyadai lilabbay ini belum dijelaskan nih. Ya, akan lanjutin. Dan dianggap syaz jarang dalam penggunaan terletaknya isim zahir setelah labbay. Jarang dalam penggunaan sebagaimana disebutkan ucapan penyair falabbay yaday miswar. Tadi sudah disebutkan bahwasanya kalau wahda itu boleh diidhafahkan kepada tiga jenis dhamir, apakah mukhatab, mutakallim, ataupun apa? Ghaib. Adapun tiga temannya labbay, dawalai, sa'day ini melazimi apa? Idhafah kepada dhamir mukhatab. kadang datang penyandaran labbaik kepada apa? Dhamir ghaib. Kadang, jarang, sedikit. Seperti ucapan penyair, innaka law da'utani waduli zawra'u dhatu mutra'in bayuni la qultu labbaihi. La qultu labbaihi liman yad'uni. Ini saya akan mengatakan labbaihi. Aku apa sambut seruanmu. Liman yad'uni, kepada orang yang menyeruku, memanggilku. Dan didhafahkannya labai ataupun teman-temannya kepada isim dhahir itu juga syadz. Jarang. Sangat sedikit. Seperti tadi sebutkan falabbai, falabba, falabbai yadai miswari. Satu lagi ya. Wa alzamu idhafatan ila al-jumal haythu wa idh wa in yunawan yuhtamal. Sudah lewat tadi macam isim-isim yang didhafahkan, yang barusan dilewatkan adalah khusus apa? Isim-isim yang didhafahkan kepada apa? Mufrad. Sudah lewat. Ada yang wajib apa? Lafzan wa ma'nan. Ada yang apa? Yang wajib ma'nan duna lafzin. Sekarang masuk kepada pembahasan idhafahnya isim kepada jumlah. Siapa? Ah, sudah siap kan? Wa alzamu idhafatan ila jumal haitsu wa idh wa in yunawwan yuhtamal. Wa alzamu fi'lun wa fa'il. Alzam fi'l maud mabniyun, mabniyun ala ittisalihi bi nun bi wawil jama'ah. Wal wawu wawul jama'ah fa ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والالف للاطلاق والالف للفارقه اضافه مفعول ثان مقدم على المفعول الاول الى الجمل جر ومجرور متعلق باضافه حيث قصد لفظه مفعول ثاني لألزم واو إذ قصد لفظه معطوف على حيث أو عاطفة إن شرطية إن شرطية جازمة ينون فعل مضارع مغير الصيغة فعل الشر زوم وعلامة جزمه السكون ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى إذ يحتمل فعل مضارع مغير الصيغة جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون إفراد نائب الفاعل ليحتمل إذ مرفوع إفراد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو نائب الفاعل وهو مضاف وهو مضاف إذ قصد لفظه مضاف إليه معناه dan mereka orang-orang Arab mengharuskan pengidhafahkan penyandaran kepada jumlah lafaz haitsu dan iz dan in haitsu dan iz sedangkan in yang ditanwin dengan oh, dan apabila insyaallah dan apabila in ditanwin ada kemungkinan di bawah kemungkinan di bawah kepada ifrod. Dilanjutkan ya penjelasan dari ayat ini. Kalau maknanya ya Rabbi jelaskan wa alzam idhafatan ila jumal haitsu wa idza yunawwan yuhtamal ifradu id. Terjemahannya wa alzamu haitsu, karena haitsu maful yang pertama dari alzamu ya. Dan mereka mengharuskan ya, mengharuskan haitsu dan id idhafah gitu kepada jumlah. Mengharuskan haitsu dan id idhafah kepada jumlah. Ya. Wa in yunawwan, adapun kalau id sendiri ya bukan haitsunya. Adapun id kalau ditanwin yuhtamal ifradu id, maka dia dibawa kepada ifrad, yakni diputus dari idhofah. Insyaallah nanti kita lanjutkan dari sini pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik, syukurillah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.